di dan cinta entahlah di mana tolong carikan rindu di dada entah kasihan dan ai sampaikan hangulah hati karaga nabasu badan batisah ya dia dirantau urang I'm not afraid to die.